Sebentar, sebentar. Sebelum kita ke sini ya, sebelum kita ke sini. Perhatikan teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu. Kalimat ini pula husna yang turunnya yang tadi ihsan menjadi ibadah. Ya, maka ketika Anda pahami ini, kemudian diterapkan dalam kehidupan, maka aktivitas kita tidak sekedar menjadi aktivitas yang rutinitas saja, atau maaf, pekerjaan harian keduniaan saja, tapi otomatis ketika dikerjakan akan menjadi ibadah. Akan menjadi ibadah. Ya. Misal, saya mau minum yang sederhana saja ya. Ketika saya minum, saya sebut nama Allah. Merasa bahwa saya diperhatikan oleh Allah. Saya sering ilustrasikan kalimat ini. Saya sebut misalnya Bismillah. Ya, Bismillah. Misal, begitu saya minum, minum dengan tangan kanan, riwayat Abu Salma. Ya, di kitab Al-Muwatta, ya, kalau yang saya punya warnanya kuning, di bab sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di halaman 62 hadis nomor 32 posisi paling kanan sebelah bawah. Okay? Nah, disebutkan di situ ketika datang seorang laki-laki ya dengan anak namanya Abu Sulma yang sedang dirawat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperhatikan, tiba-tiba dihidangkan makanan, dia ngambil kemudian begitu saja makanan ya, yang kadar Allah makanan itu lebih dekat ke posisi Nabi. Maka disampaikan oleh Nabi, "Ya ghulam, duhai anakku sayang," kan? "Khudh bi yaminika ma yalik," ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu, "sammillah," kemudian sebut nama Allah. Lalu dia ambil makanan itu menyebut nama Allah, "bismillah." Saat Anda lakukan itu, perhatikan. Anda minum dengan tangan kanan, Anda ucapkan bismillah, maka minuman itu tidak sekedar menghilangkan haus yang dirasakan, tapi otomatis menghadirkan pahala untuk kita. Dituliskan pahalanya. Ya. Kalau cuma sekedar minum, jangankan Anda, non-muslim pun bisa minum. Silakan Anda cek ya. Atau maaf, maaf. Ampun kita ini ya, ada aqua misalnya dengan volume air yang sama. Bentuknya sama. Yang satu minum mengucapkan bismillah, lihat, yang satu tidak mengucapkan itu walaupun sama-sama menggunakan tangan kanan. Volume airnya sama. Maka ketika Anda minum, yang satu cuma menghilangkan haus saja, yang lainnya hausnya hilang plus melahirkan pahala di situ. Jelas? Ketika Anda duduk bismillah, Anda duduk, makan bismillah, berpakaian bismillah, itu tidak hanya sekedar rutinitas tapi ada pahalanya. Pahala itu yang disebut dengan hasanah namanya. Hasanah. Aktivitas baik yang menghadirkan pahala disebut dengan hasanah. Anda namanya hasanah, gak baca ini, gak dapat Anda. Ya. Ya. Karena itulah, dalam aktivitas kita, kita selalu bermohon kepada Allah, agar semua aktivitas dunia kita bisa mendatangkan pahala-pahala kebaikan. Ya. Bukan sekedar aktivitas saja. Plus pahala ini bisa diambil di akhirat nanti sebagai bekal kita menuju surga. Saya mau tanya pada Anda, kalau Anda berdoa, yang paling favorit apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Pertanyaannya, apakah doa itu pernah kita praktekkan dalam aktivitas harian kita? Itu di surah kedua Al-Baqarah, posisi paling kanan sebelah bawah, ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Harusnya kalau Anda bermohon kepada Allah, "Ya Allah, mohon jadikan semua aktivitas kami di dunia ini mendapatkan hasanah," maka Anda praktekkan supaya Anda dapat itu. Kalau Anda cuma berdoa tapi tidak mempraktekkannya, bagaimana Anda bisa raih? "Ya Allah, jadikan anak saya, ya Allah, penghafal Quran, rajin sholat, ya Allah, taat dekat denganmu." Tapi Anda sekolahkan dia di tempat yang tidak pernah mengajarkan sholat dan tidak pernah mengenalkan dia dengan Quran, bagaimana itu bisa diraih? Halo? Dia? Itu diantaranya. Jadi teman-teman sekalian, penting ini, ketika Anda menghadirkan kalimat tadi, coba pahami dan pelajari. Paham insya Allah? Baik.